Ini penting kami sampaikan. Ya, saya akan buka dulu dengan dua keterangan dari Nabi SAW bahwa di antara kemuliaan Ramadan, jika Anda bisa menunaikan ibadahnya dengan baik, itu di siang ataupun malamnya, salah satunya bisa menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa. Anda bayangkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dari mulai baligh sampai dengan tiba di masa kita memohon ampunan itu, ya. Baik, perhatikan misalnya di malamnya, ya, suasana malamnya belum ke siangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37-nya, ya. Kalau kita lihat redaksinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan yang kita sebut dengan tarawih itu, kalau dia lakukan dengan benar, ya, yakin karena Allah, dengan imannya bukan karena sekedar formalitas saja, kemudian dia berusaha mendapatkan pahala berlimpah dengan mengevaluasi dirinya, maka perhatikan kalimatnya. Sebelum Anda mendapatkan pahalanya, kemuliaannya, kata Nabi, kalau benar qiyamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai di malam itu. Ya. Termasuk siangnya. Kita sekarang ada di fase siang. Ya. Perhatikan keterangan Rasulullah SAW. Ya. Dalam hal siang ini, beliau sampaikan di hadis kitab yang sama Al-Bukhari, nomor hadis 38. Ya. Kemudian diulang kembali oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 1904 dan nomor hadis 1905. Ya. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, man shama, kalau yang tadi malamnya qama, ya qiyam, ini siangnya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Siapa yang dapat menunaikan siam Ramadannya, dia lakukan benar karena Allah, bukan cuma formalitas sekedar tahan lapar haus, ya, tapi dia lakukan karena Allah dan dia berusaha memburu banyaknya pahala. Bahkan dia bermuhasabah akan dosa-dosanya. Itu kata Nabi, kalau benar puasanya, maka kalau tadi sampai malamnya dia berbuat salah diampuni, dari malam ke siang dia punya salah lagi, diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Jadi maaf, kalau kita ambil dari dua hadis ini, kemudian situasi kita hadirkan di hari keempat Ramadan ini, tanyakan pada diri kita, mohon izin, apakah sampai dengan detik ini kira-kira dosa kita sudah terampuni atau belum? Ciri-ciri yang terampuni itu ada ketenangan dalam jiwa, ya. Ada rasa tidak suka mengulang salah yang sama. Ada perbaikan-perbaikan dalam amalan. Jadi kalau Anda misalnya sampai hari yang keempat ini belum mendapatkan karunia itu, maka barangkali ada yang belum tepat dalam puasa kita 3 hari kemarin, ya, salat qiyam kita sampai keempat tadi malam, ya. Maaf, jangan-jangan Allah berikan kesempatan di hari ini untuk memperbaiki yang lalu-lalu sehingga lebih bisa disempurnakan kembali, ya. Di antara itu, ya, kita mencoba untuk bisa memaksimalkan, ya, apa yang bisa kita harapkan itu, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan karunia pahala yang berlimpah. Ya, salah satu caranya kita bisa meniru, melihat dan meneladani kira-kira apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, dituntun oleh beliau untuk bisa memaksimalkan ibadah ini sehingga bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan tadi.